Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-faslu thani. Naam. Fasal kedua dah masuk. Naam. Fadhal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Al-qa'idatul ula. Sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin. La naqsa fiha bi wajhin min al-wujuhi. Baik. Jadi pasal yang kedua ini adalah qawaidu fi sifatillahi ta'ala. Qawaidu fi sifatillahi ta'ala, kaidah-kaidah tentang sifat Allah ta'ala. Al-qa'idah al-ula, kaidah yang pertama, sifatullah ta'ala kulluha, sifat-sifat Allah ta'ala semuanya. Sifatu kamalin, sifat-sifat sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya. Biwajhi minal wujuh, dari sisi manapun. Tidak ada kekurangan sama sekali dari sisi manapun. Biwajhi minal wujuh, dari sisi manapun. Tayyib. Kal hayati wal ilmi wal kudrati wal sami wal basari wal rahmati wal izzati wal hikmati wal uluwi wal azamati wa ghairi dzalika. Baik. Seperti sifat al hayah, yaitu kehidupan Allah. Naam, al hayyu, Allah adalah al hayyu. Naam. Sifat al ilm, al alim, al khabir, al qudrah. Naam. Innahu ala kulli syai'in qadir. As-sam' al-basar, as-sami' dari maknanya as-sami' al-basir. Naam, ar-rahman dan seterusnya, ya. Sebagaimana telah kita lewati nama-nama tersebut yang menunjukkan sifat-sifat ini. Rahman ditunjukkan oleh sifat ar-rahman, ar-rahim, al-izzah oleh nama naam ar-rahman ditunjukkan oleh nama ar-rahman ar-rahim. Sifat izza oleh nama al-aziz, ya. Al-hikmah ditunjukkan oleh nama al-hakim. Nah, al-ulu, al-ali. Ada dua nama, ya. Al-ali dengan al apa? Al-ali dengan al al-a'la, ya. Nah, al-a'la. Nah, al-a'la dan al-ali. Baik. Juga ditunjukkan oleh nama ini kan, al-dhahir, di antara makna yang sudah kita pelajari, ya. Al-dhahir, ya. Al-dhahir. Alladhi laysa faqahu syai'. Nah, al-'azama ditunjukkan oleh nama al-'azim. Dan yang lainnya. Baik. Tafadhal. Faqad dala 'ala hadha as-sam'u wal-'aqlu wal-fitratu. Nah, jadi telah menunjukkan atas makna ini yang tertera pada kaidah sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha bi wajhin minal wujuh. Ya. As-sam'u yani Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini dalil yang didengar, yaitu Al-Qur'an As-Sunnah, al-aql, ya, akal logika dan al-fitrah. Ya, fitrah. Tafadhal. Amma as-sam'u fa minhu qawluhu ta'ala lil ladzina la yu'minuna bil akhirati mathalu as-sam'u wallahi al-mathalu al-a'la wa huwa al-'azizul hakim. Wal mathalul a'la huwa al wasful a'la. Baik. Adapun dalil as-sam'. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl 60, lil ladina la yu'minuna bil akhirah, untuk orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, mathalus sawi, perumpamaan as-saw, perumpamaan jelek. Ya, yaitu mathalus sawi mathalun naqsi wal aib. As-saw adalah ay, kita bisa ta'liq mathalus saw ay mathalun naqsi wal mathalun naqsi wal aibi, mathalun naqsi wal aibi, perumpamaan jelek itu apa, kekurangan dan aib. aib cacat. Nah, itu untuk orang yang tidak beriman dengan akhirat. Walillahil mathalul a'la, dan hanya untuk Allah. Jadi lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalul a'la, hanya untuk orang yang tidak beriman dengan akhirat, permisalan yang jelek yaitu permisalan kekurangan dan aib. Walillahil mathalul a'la, dan hanya untuk Allah al-mathalul a'la, perumpamaan yang tertinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijak hukumnya. Al-mathalul a'la, yani perumpamaan di sini maksudnya apa? Wal mathalul a'la wa huwal wasful a'la. Wal mathalul a'la wal wasful a'la, yani penyifatan yang tertinggi. Penyifatan yang tertinggi. Nah, jadi untuk orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka diberi perumpamaan-perumpamaan ya yang jelek, yaitu kekurangan dan aib, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya penyifatan terhadap Allah adalah penyifatan yang tertinggi. Nah, al-a'la artinya la syai' fawqa, tertinggi, artinya tidak ada lagi di atasnya. Baik, tidak lagi yang tertinggi di atasnya. Oleh karena itu di sini Syekh memberi keterangan wala 'ala alladzi la syai'a fawqahu. Nah, ada enggak di syarahnya, coba dicek. Fa kullu sifatin ittasafa biha Allahu fa hiya a'la ma yakunu min al-kamal. Ada? Hah? Ada. Nah, fa kullu sifatin, bisa dicatat yang tidak punya syarah. Wal a'la alladzi la syai'a fawqahu, wal a'la alladzi la syai'a fawqahu. Fa kullu sifatin, fa kullu sifatin ittasafa biha Allahu فَكُلُّ صِفَةٍ فَكُلُّ صِفَةٍ اتَّصَفَ بِهَا اللَّهُ اتَّصَفَ بِهَا اللَّهُ فَهِيَ فَهِيَ أَعْلَى أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الْكَمَالِ أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الْكَمَالِ أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الْكَمَالِ. Jadi al-a'la alladhi la syai'a fawqahu, sesuatu yang tidak ada di atasnya, tidak lagi di atasnya, tertinggi sudah. Fa kullu sifatin ittasafallahu ittasafa biha Allahu, maka setiap sifat yang Allah bersifat dengannya, fahiya, maka sifat itu a'la ma yakunu minal kamal, pada ya puncak tertinggi dari kesempurnaan. Nah, jadi memang la naqsa fiha biwajhin min wujuh, tidak ada kekurangan sama sekali, ya maha sempurna. Baik. Wa'amal aqlu, wa'amal aqlu fawajhu anna kula mawjudin haqiqatun falabudda haqiqatan hal fawajhu anna kula mawjudin haqiqatan falabudda an takuna lahu sifatun imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Baik. Kamil, wasani. Wasani batilun binisbati ila rabbil kamil mustahiqi lil ibadati. Walihada azharullahu ta'ala butlana uluhiyatil asnami bittisafiha بالنقص والعجز. فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. Baik. Wa mal aql, adapun dalil akal logika, fawajhuhu, maka sisi ya pendalilannya secara logika akal, anna kulla maujudin, bahwa sesungguhnya kulla maujud, setiap sesuatu yang berwujud ya, setiap sesuatu yang berwujud hakikatan, secara hakiki ya, secara hakikinya jadi benar-benar, bukan majazi ya, tapi memang hakiki, benar-benar berwujud. Nah, fala budda, an takuna lahu sifatun, maka mesti ya, sesuatu yang berwujud secara hakiki itu mesti punya sifat. Mesti punya sifat. Jika memang hakiki ada wujudnya, berarti mesti punya sifat. Tidak mungkin tidak. Nah, kemudian sifat itu bagaimana? Hanya dua, satu dari dua kemungkinan. Imma sifatu kamalin, wa imma sifatu naqsin. Ya. Imma sifat sempurna, imma sifat yang tidak sempurna, yang kurang sempurna. Nah, wasani, dan yang kedua yaitu sifat naqs, sifat yang kurang sempurna, batilun bin nisbati ila rabbil kamilil mustahiqqi lil ibadati, itu batil ya, terkait ya penisbahannya kepada Ar-Rabb. Ar-Rabb. Ya, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb yang al-kamil, yang maha sempurna. Yang maha sempurna ya, dirinya, zatnya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Al-mustahiq lil-ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Nah, jadi tidak boleh sama sekali penisbahan sifat naqs, sifat kurang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Rabb yang maha sempurna ya, yang berhak untuk diibadahi. Baik, walihada, oleh karena ini azharallahu taala, Allah taala menampakkan butlana, batilnya uluhiyatil asnami, batilnya ketuhanan patung-patung yang disembah, bittisafiha, dengan menyifati, dengan ya, menyifati asnam, patung-patung itu, bin nafsi wal ajzi, dengan sifat kekurangan dan ketidakmampuan. Nah, jadi ketika patung-patung itu disifati bersifat ya, memiliki sifat kurang, punya kekurangan-kekurangan ya, jadi tidak sempurna, punya kemudian disifati bahwa patung-patung itu ya, disifati dengan ajz, yakni tidak mampu melakukan apa-apa, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak sempurna, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak mampu berbuat sesuatu kemudian diberi ya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, sebagai Tuhan yang disembah, yang diagungkan di atas yang lain, di atas makhluk. Nah, faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adallu?" Ya, siapakah yang paling sesat? Man istifham di sini ya, tentunya mimbab taubih ya, dalam bab apa, mengecam tentunya. Nah, Waman adallu, siapa yang paling sesat? Mimman, daripada orang yang yada'u min dunillah, memanjatkan doa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lah, yang tidak mampu menjawab doanya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat pun tidak akan pernah mampu menjawabnya. Wa hum an du'aihim ghafilun, bahkan dalam keadaan mereka yang dipanjati doa itu, ya, an du'aihim, dari doa-doa para penyembahnya, ghafilun, lalai, tidak tahu, tidak perhatian. Karena mereka yang patung-patung itu yang dipanjati doa bukanlah, ya, suatu wujud yang mampu mendengar, mampu melihat, ya, mampu berbuat ini dan itu. Nah, bagaimana mungkin kemudian dipertuhankan, diagungkan, kemudian dipanjati doa, ya, dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan yang ada padanya, tidak pantas untuk dijadikan ilah Tuhan. Nah, dan Allah juga menjelaskan pada surat An-Nahl ayat 20-21, walladzina da'una min dunillah, walladzina da'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yakhluqun, dan orang-orang yang mereka berdoa kepadanya selain Allah, yang dipanjati doa tersebut, la yakhluquna syai'a, tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, sementara mereka sendiri diciptakan. Amwatun, mereka adalah amwat. Ya. Yani benda-benda mati. Patung-patung itu adalah benda-benda mati. Tidak punya kehidupan. Ghairu ahya'in, tidak hidup. Wa ma yash'uruna, dan mereka tidak tahu ayana yab'atsun, kapan mereka akan dibangkitkan. Nah. Ya. Begitu pula orang yang ada di dalam kuburan. Mungkin kubur yang telah mati, yang dipertuankan, dipanjati doa. Ya. Mereka sendiri tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. طيب وقال عن ابراهيم وهو يحتج على ابيه ان الله berfirman tentang Ibrahim, ya, dalam keadaan Ibrahim sedang berhujjah menasihati ayahnya atas batilnya apa yang dilakukan oleh ayahnya Azar menyembah patung berhala. Ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah? Ma la yasma'u, sesuatu yang tidak bisa mendengar. Wa la yubsir, yang tidak bisa melihat. Wa la yughni anka syai'a, dan tidak mampu menolong, ya, engkau, memberi pertolongan, ya, kepadamu sedikit pun. Tidak bisa menyelamatkan, ya, mara bahaya darimu sedikit pun. Maryam ayat 52. Wa ala qaumi, dan Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim yang berhujjah kepada kaumnya secara umum. Afata'buduna min dunillahi, apakah kalian menyembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'a, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kalian. Wa la yadurrukum, dan tidak bisa memudaratkan kalian. Uffil lakum, cih bagi kalian. Wa lima ta'budun, dan apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Gunakan akal, logika, berpikir yang benar. Jangan jadi orang bodoh. Ya, menyembah sesuatu, mengungkap sesuatu, bertanya sesuatu selain Allah yang tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat sedikit pun. Ini ketololan, kedunguan, safaha. Kalau tak kira, tidak kena berakal. Baik. Kemudian summa innahu qad thabata bil hissi wal musyahadah. Kemudian sesungguhnya telah tetap ya secara his, secara indra ya, wal musyahadah dan kesaksian ya. Anna lil makhluqi, bahwasanya bagi makhluk sifat kamal. Bahwa bagi makhluk, di antara makhluk ya, ada makhluk yang memiliki sifat kesempurnaan. Ini sesuatu yang dideteksi, didapati secara indera. Indera itu indera pendengaran, penglihatan, kan begitu. Kita mendengar dan melihat, ada makhluk yang punya kesempurnaan. Musyahadah, dengan kesaksian kita menyaksikan, ada makhluk yang punya kesempurnaan. Nah, sempurna dalam hal ya beberapa sisi, sebagian sisi, kan begitu. Nah, wahiyya min Allah Ta'ala, dan kesempurnaan, sifat kesempurnaan yang dimilikinya itu dari Allah Ta'ala. Ada makhluk ya, ada manusia yang fisiknya sempurna, masya Allah ya, masya Allah. Nah, pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, nah berbicaranya fasih ya, dan nah begitu, sifatnya dermawan, pemaaf, dan seterusnya ya, sifat-sifat sempurna ada padanya, kan begitu. Kita dapati ada di orang ini, ada di orang itu, dan seterusnya. Nah, siapa yang memberikan sifat kesempurnaan yang ada padanya? Siapa yang memberikan pendengaran itu? Siapa yang memberikan penglihatan itu? Dan yang lain dari sifat-sifat yang sempurna itu? Nah, wahiyya min Allah, sifat-sifat kamal itu min Allah, dari Allah Ta'ala. Nah, secara logika, wa mu'til kamali awladihi, maka secara logika yang memberi kesempurnaan kepada makhluk lebih berhak dan lebih pantas memiliki kesempurnaan itu. Sehingga ya, tentunya hanya Allah Ta'ala yang memiliki kemahasempurnaan yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Ini secara logika. Nah, kami sah. Robot. Hey, selesaikan amal fitrah. Jadi yang terakhir pendek ini. Wa amal fitrah tu, fali anna nufus salimat, fali anna nufus salimata majbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ibadatihi wa hal tuhibbu wa tu'azimu wa ta'budu illa man alimta annahu muttasifun bisifatil kamali ala iqwati lirububiyatihi wa uluhiyatihi. Nah, ada pun dalil fitrah. Karena nufus salimah, karena sesungguhnya jiwa-jiwa yang bersih, ya, yang bersih, yang selamat dari kerusakan fitrah, yang suci, bersih, selamat dari kerusakan fitrah, majbulatun mafturatun, diciptakan oleh Allah, ya, dengan fitrah, difitrahkan oleh Allah ala mahabbatillahi, untuk mencintai Allah, wa ta'zimi, untuk mengagungkan Allah, wa ibadati, untuk mengibadai Allah, wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu, maka apakah ya mungkin jiwa-jiwa yang suci itu, yang masih bersih di atas fitrahnya yang diciptakan di atasnya, apakah mungkin untuk mencintai, untuk mengagungkan, untuk menyembah, illa, kecuali, yakni tidaklah jiwa-jiwa yang suci di atas fitrah itu akan mencintai, mengagungkan, dan menyembah, kecuali, ya, man alimat, kecuali yang diketahui, sesuatu yang diketahui oleh jiwa-jiwa yang suci itu, annahu, bahwasanya sesuatu yang dicintainya, diagungkannya, dan disembahnya itu muttasifun bisifatil kamal, bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, yang kesempurnaan, dengan sifat-sifat yang maha sempurna, al-la'iqati ya, yang selaras yang kesempurnaan yang selaras, yang sepadan bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi, yang sepadan selaras dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Nah, tentunya demikian secara fitrah. Baik. Kemudian berikutnya adalah penjelasan bahwa tentang terkait dengan tidak mungkinnya atau mustahilnya, ya, ada kekurangan dan aib pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita insyaallah pelajari pada pertemuan yang akan datang باذن الله تعالى وعونه. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.